إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل من أعزني الله وإياكم masih melanjut di bab wahdhar sighar al-muhdatsatin min al-umur. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara kecil yang diadakan dalam agama. Dan kemarin sudah kita baca keterangan dari Al-Allamah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang wajibnya kita mewaspadai fitnah kebidahan walaupun kecil, karena ibarat api mumpung masih kecil itu mudah dipadamkan. Ya, api ketika masih kecil itu masih mudah dipadamkan. Berbeda kalau apinya sudah besar menyala-nyala. Maka itu akan sangat sulit untuk dipadamkan. Demikian juga bid'ah. Bid'ah yang terjadi di umat ini hendaknya sekalipun itu kecil segera untuk dipadamkan, tidak boleh disepelekan. Karena kalau bid'ahnya sudah membesar, sudah meluas, maka akan sulit untuk dipadamkan atau dihentikan. Beliau, kita baca keterangan dari beliau, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, "Wa lamma kana as-salafu fil qurunil mufaddalati muhasirina lil bid'ah." Dan ketika para salaf di kurun generasi terbaik. Dan ini tiga generasi utama. Para sahabat, para tabi'in, para ajba'u tabi'in. Ini namanya al-qurun al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Mereka muhasirina lil bid'ah. Mereka itu sangat membatasi. Ya, enggak ada ruang lingkup buat kebid'ahan. Wala yasmahuna bi syai'in minha, bahkan mereka tidak memberikan toleransi. Tidak memberikan kelapangan sedikit pun untuk kebid'ahan. Kanatil qurunul mufaddalatu anqa usuril ummah. Maka generasi, tiga generasi yang utama, para sahabat, para tabi'in, para ajba'u tabi'in, mereka adalah anqa usuril ummah. Paling bersihnya dari generasi umat ini. Generasi umat Islam yang paling bersih dari kebid'ahan. Ya, mereka ini. Al-Qurun al-Mufaddalah. Tiga generasi utama. Ya. Paling bersih dari kebid'ahan, paling bersih dari penyimpangan, paling bersih dari hawa nafsu. Walihada asna alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam biqaulih. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam memuji mereka dengan sabda beliau, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Siapa yang dimaksud? Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah generasiku yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Summa alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya. Siapa mereka? Generasi berikutnya, murid-muridnya para sahabat yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Dari kalangan tabi'in, pengikut setia, murid setia para sahabat. Kalau para sahabat adalah murid setia Rasulullah SAW. Ya, yang mana para sahabat mengorbankan jiwa raga mereka untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu mereka punya murid-murid setia. Siapa mereka? Para tabi'in. Generasi berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya lagi, para atba'u tabi'in. Murid-muridnya para tabi'in. Mereka yang disebut generasi as-salaf as-salih. Generasi apa? As-salaf as-salih. Pendahulu yang soleh. Dan kita-kita yang generasi berikutnya, yang komitmen berpegang dengan ajaran mereka, itu disebut as-salafi. Disebut apa? As-salafi, nisbah. Ya, nisbah kepada mereka. Dan penisbatan ini bukanlah penisbatan yang hizbi atau bid'i. Ya, Rasulullah SAW sempat menyebutkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya, ketika Aisyah atau Fatimah radhiyallahu anha diingatkan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha fasbiri ala fa ni'mas salafu ana laki. Maka qala alaihi salatu wasalam, bersabarlah engkau wahai Fatimah, bersabarlah, bertakwalah engkau. Ketahuilah sebaik-baik salaf, dikatakan ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf buat engkau adalah aku, kata Rasulullah SAW. Ya, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu. Siapa? Rasulullah SAW. Nah, kalau kita berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW, maka namanya as-salafi. Ya, dan ini bukan penamaan yang hizbi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ketika tiga generasi terbaik tadi, generasi para sahabat, generasi berikutnya para tabi'in, generasi para atba'ut tabi'in, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai khairukum, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia. Ya. Dan di zaman mereka itu bid'ah begitu, ya, terbatasi, tidak bisa bergerak. Baru muncul kecil sudah dipadamkan, baru muncul kecil sudah dipadamkan. Ya, kenapa? Li'annahum kanu atau ma kanu yatasahaluna ma'al bid'ai. Kata Syekh Hafizullah, karena mereka dahulu mereka tidak bermudah-mudahan dengan kebid'ahan. Kanu yuhasirunaha. Mereka dalam keadaan membentengi umat dari kebid'ahan. Dibatasi umat. Baru muncul bid'ah, sudah padam. Ya, muncul bid'ah, dipadamkan. Ya. Wa kana ahluha yahtafuna min quwwati ahli al-haqqi. Dan di zaman itu ahli bid'ah mereka bersembunyi. Ya. Ahli bid'ah apa? Bersembunyi, enggak berani muncul. Kenapa? Karena kuatnya ahlul haq di zaman itu. Ya, para sahabat, para tabi'in, para ajba'ut tabi'in, begitu kokoh menutup pintu-pintu kebid'ahan. Ya, disebutkan, saya bacakan sebuah kisah aja ya, yang mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya. Ketika dahulu di zaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai muridnya Ibnu Mas'ud pernah menjumpai di masjid, ya, perkara yang mungkar. Ya, yaitu apa? Manusia-manusia, ya, yang melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga Abu Musa kemudian melapor kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, beliau menyatakan, ya Abdurrahman, ini ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu. Ya, walam ara walhamdulillah illa khaira. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya saya telah melihat di masjid baru saja perkara yang saya ingkari. Ya. Dalam keadaan apa? Saya tidak melihat alhamdulillah kecuali semoga baik-baik saja. Qala famahu, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa itu? Maka kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, in 'ishta fasatara. Kalau engkau umur panjang, engkau akan bisa melihatnya perkara tersebut. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna salata fi kulli halqatin rajulun. Saya melihat di masjid satu kaum yang berhalaqah. Halaqah ini melingkar. Membuat semacam lingkaran. Mereka duduk menunggu salat dan di setiap, ya, halaqah tersebut ada seorang, fi aidihim hasal, di tangan-tangan mereka ada batu-batu kerikil. Lalu orang tadi mengatakan, kabbiru mi'ah. Ayo baca takbir 100 kali. Fayukabbiruna mi'ah. Lalu mereka baca takbir berjamaah 100 kali. Ya. Fayaqulu sabbihu mi'ah. Lalu sang komando tadi, orang yang memimpin tadi mengatakan, ayo baca tasbih 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah. Lalu mereka pun baca tasbih 100 kali. Famadza qulta lahum, kata Abu Musa radhiyallahu anhu. Terus apa komentar Anda wahai Abu Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Qal, ya, kata beliau, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yi aw intidhara amri. Kata Abu Musa radhiyallahu anhu, saya tidak berani komentar apa-apa. Saya cuma ingin nunggu apa pendapat Anda, wahai Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud. Saya cuma ingin menunggu, ya, apa perintah Anda, wahai Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Afala amartahum an ya'uddu sayi'atihim wa dhamintu atau wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim. Kemudian Ibnu Mas'ud memang mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tidakkah engkau perintahkan kepada mereka, ya, agar mereka menghitung-hitung kesalahan-kesalahan mereka saja, dan engkau jamin buat mereka, ya, bahwasannya Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kebaikan mereka. Ya, ini nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Setelah itu, barakallahu fikum, berlalu, ya, akhirnya dalam keadaan apa? Ibnu Mas'ud mendatangi halaqah tadi yang di masjid. Ya, lalu berhenti beliau. Setelah itu beliau mengingatkan mereka. Ya, Ibnu Mas'ud sebagai seorang yang paling berilmu. Ya, sementara mereka ini generasi yang enggak pernah melihat Rasulullah SAW. Ya, masih jauh di bawah usianya daripada Ibnu Mas'ud, jauh di bawah tingkat, ya, keilmuannya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan, Ma hadzal ladzi araakum tasnaun? Apa ini yang kalian perbuat? Apa ini yang saya lihat dari kalian perbuat? Qalu ya Abu Abdurrahman hasan na'uddu bihi takbir wa tahlila wa tasbiha. Wahai Abu Abdurrahman, ini cuma batu kerikil yang kami pakai untuk menghitung tasbih, tahlil, takbir. Jadi itu dipakai untuk kebaikan. Nah, ya. Maka karena sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melihat ini perkara yang baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat yang lainnya. Ridwanullah alaihi majma'i. Ya. Sehingga beliau radhiyallahu ta'ala langsung mengatakan fa'addu sayyi'atikum, ya. Fa'addu sayyi'atikum, hitung kesalahan-kesalahan kalian. Ya, fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Saya jamin amalan baik kalian itu enggak akan sia-sia, enggak akan Allah sia-siakan. Ya, waihakum ya ummat Muhammadin ma asra'a halakatakum. Ya, waduh celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Dikatakan ma asra'a halakatakum. Betapa cepatnya kalian binasa. Ya. Kenapa? Karena kalian melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka-mereka para sahabat nabi kalian masih banyak. Di situ masih ada Ibnu Mas'ud, masih ada Ibnu Abbas, masih ada Abdullah Abu Musa al-Ash'ari, masih ada Anas bin Malik, masih ada para sahabat-sahabat, masih banyak. Loh kok kalian sudah binasa? Yang dimaksud binasa di sini apa? Berbuat bid'ah. Apa bid'ahnya? Pakai batu kerikil dalam berzikir. Ya, terus apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Mengingkari. Diingkari. Sampai dikatakan ma'asru'a halakatakum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Ya, ini para sahabat masih banyak. Hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini bajunya Rasulullah SAW masih belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Piring-piringnya Rasulullah, wadah-wadah gelas-gelasnya Rasulullah SAW itu belum ada pecah. Ya. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millati. Ala'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad SAW. Ya. Aw muftatihu babi dolalatin. Demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian ini sedang berada di atas satu ajaran yang lebih lurus daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya? Ataukah kalian ini sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Bayangkan. Ya? Ini pengingkaran sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dikasih dua pilihan. Kalian ini berarti ajaran yang kalian lakukan ini itu berarti lebih lurus hidayahnya, lebih petunjuknya lebih banyak. Ya, lebih mendekati petunjuk daripada ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ngajarkan. Kenapa engkau melakukan begitu? Berarti ini lebih baik. Begitu kurang lebih. Berarti ini lebih lurus. Ya. Ataukah yang kedua? Ya. Antum muftatihu abwabi dhalalah. Ataukah kalian ini sedang membuka pintu kesesatan? Ya. Subhanallah. Ini teguran dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi baru muncul sedikit tadi sudah di ya, yang apa? Dihentikan, ditegur, diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Ketika diingatkan begini, qalu wallahi ya Abu Abdurrahman ma aradna illa alkhair. Wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, kami tidak menghendaki, kami tidak berniat kecuali baik. Bayangkan ya, ini kalimat ini juga dipakai di zaman sekarang ketika mereka melakukan perbuatan bid'ah yang bernuansa islami, ya, dengan alasan kami tidaklah niatkan kecuali niat kami baik, cinta sunnah Rasul atau mencintai Rasulullah SAW, sehingga merayakan hari kelahiran Rasulullah SAW. Niatnya baik, ya. Demikian juga merayakan hari apalagi Isra dan Mi'raj, ya, atau merayakan hari apa? Ya macam-macam, nuzulul Quran dan seterusnya. Mereka punya alasan niat kami baik, ya. Tapi ketika memang itu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, walaupun niatnya baik, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak, ya, meraih kebaikan tersebut, tidak bisa memperoleh kebaikan tersebut. Ya, tidak mencocoki kebenaran tersebut. Kenapa? Karena kalau seorang sekedar niat baik saja tapi tidak mencontoh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka tidak akan bisa dikatakan itu sebagai kebaikan. Ya, tidak akan bisa dikatakan itu sebagai amal baik. Sehingga akhirnya Pak, beliau mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan berzikir berjamaah di masjid tadi sambil menggunakan batu-batu kerikil. Ya, inna Rasulullah SAW, ya, haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, bahwasanya kelak akan muncul satu kaum yang mereka itu yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tapi la yujawizu taraqiyahum, tidak sampai melewati apa? Kerongkongan mereka. Tidak sampai melewati, ya, tenggorokan mereka. Baca Al-Quran di lisan, tapi enggak sampai masuk ke hati. Jangankan mau ke hati, ya, masih di tenggorokan sudah tidak bisa lewat. Ya, jadi Al-Quran cuma dibaca saja, amaliyahnya enggak sesuai dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, muncul, akan muncul kaum seperti itu. Wa aimullahi ma adri la'alla aktsarahum minkum. Ya, demi Allah, saya tidak tahu, bisa jadi nanti kebanyakan kaum tersebut ada di antara kalian. Ya. Summa tawalla anhum, lalu Ibnu Mas'ud berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salamah, ya, berkata Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, ra'aina 'amata ulaikal hilaq yuta'inunana yawma nahruwan ma'al khawarij. Ya, kata Umar bin Salamah radhiyallahu anhu, sungguh, ya, dalam keadaan apa kami melihat kebanyakan mereka-mereka yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu dalam keadaan apa? Mereka itu berperang melawan kami ketika pertempuran Nahrawan, melawan Khawarij. Jadi mereka ternyata tidak bertaubat dari bid'ah yang tadi, yang kecil, dianggap kecil, berzikir dengan batu kerikil. Karena tidak mau bertobat, bid'ahnya tambah besar, sampai akhirnya apa? Mereka bid'ahnya sampai pada tingkatan Khawarij, yang yamruquna minad din kama yamruqussahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Tambah besar sampai ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dengan senjata. Yang jadi syahid, barakallahu fikum, di zaman para sahabat, bid'ah yang kecil itu sudah ditutup rapat-rapat. Ya, sehingga ahlul bid'ah enggak punya celah, enggak punya kesempatan untuk apa? Bergerak. Ya, enggak punya kesempatan untuk bergerak. Demikian juga barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sang khalifah, ya, sampai menutup pintu-pintu kebid'ahan walaupun sampai dengan apa? Kekuatan senjata. Ditumpas kaum Khawarij oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pada yaum Nahrawan. Masyaallah, barakallahu fikum. Jadi di zaman itu, di zaman salaf, itu begitu apa? Begitu kuat al-haq dan pintu-pintu kebid'ahan itu ditutup rapat-rapat. Kita lanjut keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, falamma qadatil qurunul mufaddalatu. Tapi ketika berakhir generasi terbaik, ya, nasyitatil bid'u wa ahluha wa syuruh. Maka bid'ah sudah mulai bersemangat. Ya, bid'ah sudah mulai apa? Menggeliat. Ya, ahli bid'ah dan ahli kejelekan mulai bangkit. Wasta'alatil fitanu bainal muslimin, kemudian menyalalah api fitnah di antara kaum muslimin. Ya, mulai muncul kebid'ahan tambah besar. Lakin Allah azza jalla wa ala takaffala bihifdzi hadzal din. Akan tapi Allah azza wa jalla sudah menjamin akan menjaga agama ini. Ya. Akan menjamin menjaga agama ini. Fad-dinu mahfuzun walillahil hamd. Dan agama akan terus dijaga oleh Allah azza wa jalla. Lakinnal halaka yakunu ala ahli din. Tapi yang binasa atau yang barakallahu fikum, kebinasaan itu kadang menimpa orang-orang yang berpegang dengan agama. Ya. Humul ladzina yahlakun, mereka yang bisa binasa. Ya, kalau agama ini enggak akan pernah binasa. Tapi orang-orangnya kadang dulunya lurus, dulunya bagus, dulunya istiqomah. Ya. Ketika tiba-tiba dia tersambar api fitnah gara-gara ya mendengarkan syubhatnya ahlul bidah, akhirnya mereka dalam keadaan apa? Terkena fitnah kebid'ahan. Ya, seperti dulunya Abdurrahman bin Muljim. Ya, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Itu dulunya ahli Al-Qur'an yang dipuji oleh Umar radhiyallahu an. Ya, Abdurrahman bin Muljim dulunya dalam keadaan disuruh tinggal dekat masjid, difasilitasi oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu agar mengajarkan Al-Qur'an, mengajari umat Al-Qur'an di masjid. Ya, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang ya mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, Abdurrahman bin Muljim, masyaallah dulunya luar biasa dipuji-puji oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tapi ketika dia kemudian menikahi ya seorang wanita Khawarij, ya akhirnya dia terfitnah dengan bid'ah Khawarij. Dan bid'ahnya semakin menguat sampai akhirnya dia tega membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan dia sampai meyakini membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sebagai ibadah. Itu tingkat kebid'ahannya sampai ke sini. Sebabnya kenapa? Subhanallah. Karena apa? Berdekat-dekatan dengan ahlul bid'ah. Masyaallah ikhwah barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika apa? Person-personnya enggak ada yang bisa menjamin. Ya, individu-individu yang berada di dalam agama ini, di dalam manhaj salaf ini, enggak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau agama ini manhaj salaf, dakwah salafiyah, itu Allah Azza wa Jalla yang menjaganya. Ya, la tazal taifatu min ummati zahirin 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullahum kadhalik. Akan terus-menerus ada satu kelompok dari kalangan umatku yang senantiasa ya mereka menang di atas al-haq, menampakkan al-haq, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang gembosi mereka, menelantarkan mereka. Ya, sampai datang urusan Allah pada yaumul qiyamah. Ya, generasi berikutnya akan ada orang-orang yang komitmen dengan agama ini. Ya, akan datang lagi generasi berikutnya orang-orang yang berpegang dengan agama ini. Subhanallah. Yang jamin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi terkadang individu-individu ya yang seperti kita, yang harus kita mengkhawatirkan diri-diri kita dalam keadaan apa? Kadang ada orang-orang yang ternyata menjadi binasa, menyimpang, menyesat, tersesat dan seterusnya. Ya, ketika fitnah kebid'ahan begitu kuatnya, akhirnya dia menyimpang. Walaupun tingkatannya udah begitu tinggi kayak siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya. Subhanallah. Adapun agama ini manhaj salaf, dakwah salafiyah, itu sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kata beliau, wa ammad din fa innahu mahfudhun bihifdzillah. Agama ini Allah yang menjaga dengan penjagaan Allah azza wa jalla. Ya. Wa yuqayyidullahu lahu man yansuruhu wa yaqumu bih. Allah akan kokohkan. Ya, Allah akan bangkitkan orang-orang yang akan menolong agama ini. Ya, walaupun kita enggak peduli dengan agama ini. Walaupun kita enggak mau ya membela agama ini, pasti dan pasti Allah akan datangkan kaum yang lainnya yang akan menolong agama ini. Dan ini sudah Allah janjikan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga masalih wa rahiman wa rahimakumullah, yang mengkhawatirkan adalah diri-diri kita. Ya, adapun agama ini pasti Allah akan menjaga. Dan ini sudah dijamin. Baik. Adapun diri kita, itu yang harus kita khawatirkan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita. Baik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dalam surat Muhammad ayat 38, kalau kalian berpaling dari agama ini, ya, niscaya Allah akan menggantikan kalian dengan kaum lainnya. Ya, yang selain kalian. Kalau kalian tidak mau membela agama ini, kalian tidak mau menolong agama Allah, Allah akan datangkan kaum yang lainnya. Ya. Tsumma la yakunu amsalakum. Kemudian tidak ada lagi orang yang semisal kalian. Baik, masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Dalam ayat yang lainnya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, Allah akan datangkan dengan kaum yang lainnya. Ya. Kalau seandainya kalian tidak mau menolong agama Allah, Allah akan datangkan kaum yang lainnya. Yang mana Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fallahu la yudayyi'u dinahu. Allah enggak akan menyia-nyiakan agamanya. Lakin nahnu allazi nadi'u, akan tapi kita yang menyia-nyiakan diri kita. Ya, idza dayya'na dinana, ketika kita menyia-nyiakan agama kita, berarti kita telah menyia-nyiakan diri kita. Ya, wa tamala'una ma'al mubtadi'ah, kemudian kita menjadi condong kepada dengan mubtadi'ah wa ashabil ihdatsat, kemudian kita menjadi cenderung kepada berteman dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Wa tasahalna ma'ahum, lalu kita bermudah-mudahan bersama mereka. Fa innana nahnu alladziina, berarti kita yang menjadi orang yang subhanallah sia-sia, kita yang akan binasa. Wa rubbama tansyabbul fitnatu wal qitalu, ya, wa tusfaqud dima'u bisababiha, bahkan terkadang ketika kebid'ahan sudah merajalela, fitnah akan semakin menyala-nyala, peperangan, ya, dan tertumpahlah darah karena sebab itu. Wala nastati'u an natakhallas minha, kita enggak mampu lagi untuk selamat darinya. Iya, ini nasihat dari Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah, wajib bagi kita untuk menjalankan agama ini, berpegang dengan agama ini, ya, dan untuk menutup pintu-pintu kebid'ahan, ya, karena ini akan barakallahu fikum menyelamatkan diri-diri kita dari api fitnah yang membahayakan dan membinasakan nakif guna insyaallah. Allah alam shawab, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam.